kau hadi meringis. Abisnya abang si gerimis, merinding kau abang merinding. Geli si kaya cacing, meringis mengapa meringis. Abis si abang suka sadis,